Konsultasi Syariah. Gosok gigi di 6 waktu ini agar tidak mengganggu malaikat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bersiwak adalah membersihkan mulut dan gigi dengan menggunakan alat tertentu. Di masa silam, sebelum ada sikat gigi, media siwak adalah dahan pohon. Dan dahan yang paling banyak digunakan adalah dahan pohon arok. Dan kebiasaan ini juga masih dilestarikan oleh beberapa kaum muslimin hingga sekarang. Ada banyak sekali keutamaan gosok gigi. Di antaranya, 1. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, andai tidak memberatkan umatku, dalam riwayat lain tidak memberatkan manusia, tentu aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. 2. Hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bersiwak itu membersihkan mulut, mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Berdasarkan hadis di atas, para ulama menegaskan bahwa bersiwak adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat ditekankan. Imam An-Nawawi menyebutkan, sepakat ulama bahwa gosok gigi sangat dianjurkan. Bahkan ada sebagian ulama masa silam yang mewajibkan bersiwak, di antaranya adalah Imam Ishaq bin Rahuyah. Waktu bergosok gigi. Gosok gigi dianjurkan dalam setiap waktu, karena bersiwak mengundang ridha Allah. Hanya saja, para ulama menyebutkan, ada beberapa waktu di mana kita ditekankan untuk bersiwak berdasarkan beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, 1. Ketika wudu dan hendak sholat. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, andai tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, andai tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. 2. Ketika hendak masuk rumah, karena akan bertemu istri dan keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk rumahnya, pertama kali yang beliau lakukan adalah gosok gigi. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 3. Ketika bangun tidur. Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur di malam hari, beliau gosok gigi. Muttafaq alaih. 4. Ketika mulut semakin bau. Mulut menjadi sangat bau bisa disebabkan karena lapar atau kehausan atau kepanasan. Karena siwak berfungsi membersihkan mulut, maka bersiwak lebih ditekankan ketika dibutuhkan, yaitu ketika mulut bau. 5. Ketika hendak masuk masjid. Allah perintahkan kita untuk menggunakan pakaian terbaik saat ke masjid. Allah berfirman, yang artinya, wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian ketika ke masjid. Quran Surat Al-A'raf, ayat 31. Di samping itu, mulut yang bau bisa mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Dan ini akan mengganggu malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. 6. Ketika hendak membaca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran didengarkan dan diperhatikan oleh malaikat, Anda bisa perhatikan hadis berikut. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak dan beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan sholat, datanglah malaikat padanya. Kemudian malaikat itu berdiri di belakangnya, mendengarkan bacaan Al-Quran itu, dan semakin mendekat kepadanya. Tidaklah dia berhenti dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi. Tidaklah hamba tersebut membaca suatu ayat, kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat itu. Hadis riwayat Baihaqi. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.